Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau ada orang yang mengatakan atau bertanya, bagaimana mereka kok bisa meyakini selain kelompok mereka itu kafir, sehingga boleh untuk dilenyapkan nyawanya, padahal Islam adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin? Maka jawabannya, bahwa semua kesesatan yang ada di alam semesta ini, semua penyimpangan yang terjadi di muka bumi ini tidak keluar dari dua sebab. Sebab yang pertama adalah al-jahlu, ketidaktahuan atau kebodohan. Sedangkan sebab yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua ini bisa jadi orang itu ngerti dalil, ngerti kebenaran, tapi karena lebih mendahulukan nafsunya, mendahulukan hawa nafsunya. Mereka-mereka ini orang-orang yang melakukan aksi teror. Terkadang mereka menyebutkan ayat, menyebutkan hadis untuk membenarkan aksi teror mereka. Tapi mereka tidak memahami ayat dan hadis tersebut seperti yang difahami oleh para ulama dan pendahulu umat ini. Inilah rahasia kenapa mereka menyimpang. Bisa jadi orang maklum, mereka punya dalil ayat dan hadis. Kita katakan ayat turun kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada para sahabat. Lama seperti itu praktek dari Nabi dan sahabat. Apa ada di zaman Nabi, zaman sahabat, ya aksi pembunuh diri, aksi penculikan kepada para pejabat-pejabat negara, aksi pembunuhan senyap terhadap ya orang tertentu tanpa ada perintah dari pimpinan? Kalau ada mengatakan itu orang yang melakukan aksi penculikan terhadap para pejabat itu ada dalilnya. Buktinya dulu di Madinah ada orang Yahudi yang sangat kejam kepada Islam dan Muslimin, namanya Ka'ab ibn Ashraf. Ibn Ashraf ini tempat tinggalnya di Kuba. Dulu kita sempat ditunjukkan oleh guru kita di Kuba, itu benteng dia yang sudah roboh, bekas-bekas bentengnya. Itu batunya besar-besar sekali. Di tengah-tengah kebun di Kuba, kebun korma. Di bawah, di benteng itu di bawah ada tempat persembunyian di bawah tanah. Di zaman-zaman itu berarti sudah canggih. Ini Ka'ab ibn Ashraf dibunuh secara senyap oleh sahabat Muhammad bin Maslamah dan regu pasukannya. Kita katakan ini bukan aksi penculikan kepada pejabat negara yang itu dilakukan secara golongan atau pribadi atau kelompok. Ini perintah dari Rasul. Ya, ya sebagaimana kalau presiden perintahkan culik, misalnya kepada bawahannya, culik orang ini yang memang melakukan aksi kekejaman, lain lagi urusannya. Jadi Muhammad bin Maslamah dan regu pasukannya itu bukan melakukan penculikan atas keinginan sendiri, tapi ini perintah dari Rasul. Sedangkan mereka melakukan aksi penculikan pada pejabat negara ini karena ya bukan perintah dari pemerintah, tapi karena keinginan mereka sendiri. Beda, jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Jadi waktu itu Muhammad bin Maslamah memang ditugaskan untuk membunuh senyap. Dan memang ini Yahudi ini kuat sekali di daerah yang dijaga oleh kaumnya dan sulit untuk dibunuh. Muhammad bin Maslamah dia termasuk saudara sesusuan Ibn Asyraf ini. Dia datang kepada tokoh Yahudi ini dengan pura-pura mengatakan, wahai Ka'ab, kami setelah masuk Islam, keadaan kami ini serba kekurangan. Tolonglah, ya, kami utangi bahan makanan, kami serba kurang apa? Makanan. Ini hanya untuk kata-kata saja untuk bisa nanti mensulik dia. Kata Ka'ab, ya sudah, kalau kalian ingin minjem bahan makanan, harus ada jaminannya. Ya. Kalian harus menggadaikan istri-istri kalian. Bayangkan. Ya. Jadi minjem gandum tapi ya istrinya dikeloni sama Ibn Asyraf. Jarang Yahudi ya kan? Pikirannya pikiran mesum ya kan? Ya. Jadi orang-orang kafir itu jarang nyilih kok kemudian gratis. Jarang nyilih apa? Ya aneh, ya bodohmu, ya turun bareng ya kan, kerapat ya kan, ini orang Yahudi seperti itu. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Ka'ab, ya kamu tanpa tahu, kami umat Islam ya, nggak akan mungkin seperti itulah, aib lah, celak gitu. Ya, ya sudahlah, kami gadekan saja besi-besi, masa minta gadekan apa istri-istrinya kan? Ya, pada suatu malam kita ketemu. Maka Muhammad bin Maslamah dengar pasukannya dengan perlahan-lahan sambil sembunyi-sembunyi, ya, Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab malam-malam. Dipanggil oleh Muhammad bin Maslamah, "Wahai Ka'ab, sesama Muhammad bin Maslamah ingin mengambil apa gandum atau bahan makanan yang akan saya pinjam dari kamu." Kata istrinya, "Jangan keluar. Saya mendengar suara darah netes keluar. Jangan keluar." Kata Ibn Asyraf, "Enggak. Enggak apa-apa, itu saudara saya, saudara sepersusuan. Walaupun muslim tapi saudara sepersusuan." Dia keluar pakai minyak wangi yang sangat wangi sekali. Kemudian keluar Madinah Salamah mengatakan, "Wahai Ka'ab, luar biasa ini minyak wangi yang mau pakai, wangi banget." Nah, orang kalau diongkrong kan betul ya kan, dan betul nanti nah ditapuk ya kan, gitu caranya, diongkrong dulu ya kan. Kata Madinah Salamah, "Iya, saya ini dapat minyak wangi ini dari paling cantiknya orang Arab, ini dari istri saya, orang tercantiknya orang Arab kan mas." Kata Madinah Maslamah, "Boleh enggak saya mencium ya jidat kamu, wangi banget." Wah, senang ya kedongkrong. Ya tambah apa? Betul ya kan? Madinah Maslamah sambil mengkode temannya. Agak ke sini. Untuk segera merapat, nanti kalau pas celengan langsung ditebas. Kan gitu. Kemudian setelah mencium, kata Madinah Maslamah, "Wahai Ka'ab, saya belum puas, kok wangi banget minyak wangi yang mau pakai, boleh gak saya mencium lagi?" Oh, tambah apa? Tambah besar ya kan. Wah, yang kedua ini pas mencium, wah sudah regu pasukan dan masa langsung ya menebas. Teriak dia. Semua orang Kufa bangun semuanya, nyalakan lampu, langsung mengejar pasukan Madin Maslama ini. Dan ternyata ketika pas nebas itu kan bareng-bareng dan gelap ya kan, ada seorang sahabat ikut terluka ya, tertinggal di situ. Sementara yang lain sudah pada jauh, bingung ini. Aduh, ada yang tertinggal di sana, sudah mungkin jadi penyek ya kan, sendiri ya kan, ya kan. Akhirnya ini regu pasukan kan tetap jawab ya kan, masa temannya dibiarkan. Ya tetap mudah-mudahan, alhamdulillah Mas Yaba hidup dipotong terus alhamdulillah selamat. Ini dilakukan atas perintah Rasul. Jadi penculikan dan pembunuhan senjata ini bukan dilakukan oleh ya segelintir orang dengan keinginan sendiri, tapi atas perintah dari pemerintah. Jadi apa yang dilakukan oleh para teroris dari mencuri para pejabat ini gak bisa berdalil dengan apa? Kisah ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi semua penyimpangan yang terjadi di muka bumi ini tidak keluar dari satu dari dua sebab. Ada kalanya karena faktor sebab kebodohan. Yang kedua, ada kalanya tidak bodoh tapi mengikuti hawa nafsu. Kelompok waris ini terkumpul padanya dua-duanya. Dia bodoh tentang agama yang sesungguhnya dan mereka mengikuti hawa nafsu. Contoh bodohnya itu apa? Kata mereka, saya kalau melakukan aksi pembunuh diri, saya akan masuk dalam surga disambut oleh apa? Para bidadari. Ya Allah, ini gak ada kamusnya. Orang yang piang-piang pagi, sore, siang, malam ibadah itu pun khawatir, takut kalau gak diterima. Lah ini kok kayak yakin banget disambut oleh apa? Bidadari, ya kan? Akidahnya kayak apa kan? Itu masalah gue. Ya. Dulu sebagian salah mengatakan, kalau saya ngerti satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya akan mati ketika itu. Baru mereka ahli sholat. Tapi kalau dia ngerti satu sujud saya ini diterima, saya akan mati ketika itu. Tapi mereka-mereka ini ya, orang-orang yang ya, orang-orang yang melakukan teror ini, orang-orang yang bodoh tentang agama. Di mana mereka yakin betul dengan melakukan aksi tersebut mereka langsung masuk dalam surga, bertiket apa? Surga disambut oleh bidadari. Subhanallah. Ya. Orang yang jelas-jelas jihad yang sesuai dengan syarat saja belum tentu diterima. Contoh ya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Tempat yang paling mulia di muka bumi itu Mekah, dibangun rumah yang paling mulia itu apa? Ka'bah. Yang membangun dua nabi yang mulia yaitu Ibrahim dan Ismail. Ketika keduanya telah membuat fondasi dan meninggikan bangunan Ka'bah, keduanya doa, Rabbana taqabbal minna. Duh Allah, terimalah amal kami. Ibrahim dan Ismail, dua nabi yang mulia, membangun rumah yang paling mulia di muka bumi, di tempat yang paling mulia di Mekah. Itu pun mereka khawatir kalau amalannya tidak diterima. Sampai-sampai doa, Rabbana taqabbal minna. Kan aduh banget ya, jauh banget sikap ini dengan sikapnya para ya teroris itu, ya kan. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, Nabi Musa saja pernah memukul seorang kafir dari kalangan kaumnya Fir'aun yang dia tidak diperintahkan membunuhnya dan dia pun bertobat dan Allah ampuni. Itu dibawa penyesalannya sampai hari kiamat. Tapi pernahkah kita melihat, mendengar orang-orang yang melakukan aksi teror yang terkadang yang terluka, terbunuh adalah kaum muslimin? Pernah enggak mereka menyesal? Atau yang ada bahkan kami bertanggung jawab. Pada tanggung jawabnya apa? Bayar diat juga tidak, ya kan? Biar tebusan juga tidak, minta maaf pun tidak pada keluarga korban. Bayangkan. Kan jauh banget sikap mereka dengan sikap para nabi, ya kan? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi rahasianya bahwa mereka itu sesat bukan karena mereka itu berdalil dengan Al-Quran dan hadis, bukan. Tapi karena memahami dalil dengan akal sendiri, tidak mau mengikuti pemahaman ulama yang matang, tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Karena secara sejarah kelompok Khawarij, kelompok teror ini, kelompok yang pertama muncul di tengah-tengah umat Islam, muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Sahabat masih ada. Sebab munculnya karena mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri, tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Dan umumnya mereka itu adalah para pemuda. Para pemuda yang masih cepat, apa namanya, ya, cara berpikirnya, muda umurnya, gampang tersudut emosi. Semangatnya semangat angkat-angkat tai ayam. Tai ayam itu gimana? Tai ayam itu kalau baru keluar serot, anget ke leher. Pas sudah lama tinggal ambune. Jadi semangatnya itu tidak, ya kan, terbimbing. Itu seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi di samping mereka itu sebab sesatnya itu tidak mau memahami dalil-dalil dengan pemahaman, ya, para ulama yang memang mendalam ilmunya, dan ada sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain kenapa orang kok berani melakukan aksi teror? Di antaranya adalah berteman dengan teman yang jelek dan menyimpang. Tadinya orang ini dugu, dugu banget, gak ngerti apa-apa. Ya, orang sholat deh, ya bolong-bolong. Tim barang ketemu, ada orang kelihatan semangat beragama, tapi ternyata punya pemikiran teroris. Ya, pemikiran teror. Dibujuk, diajak, mau tiba-tiba berubah. Jadi apa? Ya, galak dan jadi orang yang berani melakukan aksi teror. Padahal lugu banget. Sholat dia apalah? Masih bolong-bolong itu ternyata langsung berubah. Jadi orang yang, ya, berani berbuat teror. Bisa terjadi. Kemudian yang kedua, buku-buku bacaan. Bacaan-bacaan itu sangat mempengaruhi. Buku-buku yang membawa pada pemahaman yang menyimpang. Seperti kitab-kitab Syekh Kutub. Kemudian juga misalnya situs-situs, ya, yang ada, ya, portal-portal berita yang kadang, apa namanya, memuat berita-berita tidak baik, itu bisa mempengaruhi pemikiran seorang. Bayangkan ada seorang dia anaknya polisi, kok tiba-tiba dia menjadi teroris? Dari mana bapaknya jadi polisi? Ya. Karena apa? Dia mengikuti, ya, makalah-makalah tentunya ada di internet. Ya, mungkin orang tuanya nggak tahu, ya kan, ternyata dia mengikuti, ya, ceramah-ceramah yang membahas masalah apa, membawa kepada aksi teror, ya, atau tulisan-tulisan yang memiliki pemahaman seperti itu, langsung berubah. Jadi terkadang pendidikan di pondok pesantren, di sekolah, kadang bisa tiba-tiba bubar gara-gara apa? Bacaan-bacaan seperti ini. Mana sekolah nggak diajari kok tiba-tiba punya pohon seperti ini? Ya karena tadi bacaan-bacaan tadi sangat berbahaya. Tulisan-tulisan yang mengarah kepada aksi teror ini sangat berbahaya. Kemudian di sana ada sebab lain. Tidak pedulinya orang tua terhadap perkembangan anak. Jorlawar lah, sementing onoh, terserah. Ini juga bisa menjadi sebab anak itu merasa tidak diberi kasih sayang sehingga dia mencari jalan sendiri, terserah saya. Kan gitu. Akhirnya orang tuanya kaget. Ya, ujug-ujug atau tiba-tiba didatangi aparat, ya anaknya sudah mati ketembak oleh Densus. Loh, apa? Ya anak kamu ya termasuk melakukan aksi ini dan itu, kaget orang tuanya. Ya. Tapi sudah mati mau kaget gimana lagi, ya kan? Nah, ternyata seperti itu. Kemudian di sana ada terkadang sebab yang lain. Dijanjikan akan hidup sejahtera. Kamu kalau gabung pada kelompok kami, terus sebulannya 10 juta. Nah, dulu yang berangkat ke Suriah, itu banyak yang ditawari hidup di sana, hidup apa? Sejahtera, tinggal ibaratnya ibadah, ya, ngangkat senjata, duit apa? Lancar. Ya namanya kondisi cari ekonomi sulit, ada tawaran kayak gitu langsung disambut, ya kan? Ya kan golek kerjaan angel, ya kan? Ada orang nawarkan melu gabung bae. 10 juta saben bulan ya. Ya siapa orang enggak ngiler, ya kan? Setelah berangkat ya, ternyata ya dihapusi, dibohongi. Sebagian mereka nyesal, tapi setelah gabung dan setelah ya belepotan dengan ya kemaksiatan, ya, baru menyesal. Ada juga yang ditipu dengan ya, daripada kita hidup capek-capek di dunia ini, lebih baik mati langsung surga, kan langsung nikmat. Mati syahid langsung masuk surga. Dan mungkin ada orang yang dililit utang, ada orang ada masalah, daripada urip abot ideal. Malu aku baik, enggak mati ya langsung surga. Mungkin orang yang punya pikiran seperti dia akan apa? Dan namanya orang dibunuh kan apa-apa, dia tadi diikuti, bisa saja seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu dalam menangani seperti ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semua elemen masyarakat. Dari unsur pemerintah dan unsur alim ulama, terlebih para ulama yang mereka punya kewajiban untuk menjelaskan agama ini dengan ya bentuk Islam yang sesungguhnya, sehingga orang-orang yang memang ingin mencari kebenaran mereka akan tersadarkan. Orang-orang yang memang tujuannya mencari kebenaran yang tadinya ya nyimpang, Allah akan selamatkan. Tapi orang yang memang ya, dia tujuannya jelek, ya sudah. Dengan dijelaskan kebenaran berarti sudah ditegakkan hujjah atau dalil sehingga tidak ada alasan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita melihat sejarah bagaimana dulu Nabi ketika mendapatkan wahyu, beliau berdakwah di tengah-tengah kaum yang kafir seperti itu. Disambut oleh Khadijah, disambut oleh Abu Bakar, disambut oleh Zaid bin Harithah, disambut oleh Ali bin Abi Thalib. Satu demi satu masuk Islam. Dari satu orang, kemudian sekian banyak orang masuk Islam. Sekitar 13 tahun di Mekah, memang tidak terlalu banyak yang masuk Islam. Namun setelah hijrah ke Madinah, hampir tidak ada rumah-rumah Madinah kecuali mereka masuk Islam. Dari 1-2 sampai ratusan ribu. Apa bisa orang-orang yang melakukan aksi teror melakukan seperti ini? Malah jangan-jangan sing masuk Islam malah murtad, sing kafir tambah apa? dia benci, kan gitu. Nah, sekarang yang mencela umat Islam kadang orang Islam sendiri, kan gitu. Ini gara-gara perbuatan mereka. Yang Islam saja benci dengan agamanya sendiri gara-gara perbuatan mereka. Berbeda dengan Nabi dan para sahabat, dengan akhlak mereka yang baik, tutur kata mereka lembut, sikap mereka yang baik, ucapan mereka yang baik, orang-orang kafir pun mereka mengamati, melihat, akhirnya mereka masuk Islam. Berapa banyak orang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi dan akhlaknya para sahabat. Dulu orang-orang Mesir itu jajahan orang-orang Mesir itu agamanya sama dengan orang Romawi, itu Nasoro. Tapi dulu orang-orang Mesir sebelum datang Islam, mereka sangat tertekan di bawah kepemimpinan Romawi. Oh, mereka kalau ingin ngubur jenazah keluarga mereka harus bayar pajak yang mahal sekali. Makanya ketika pasukan muslimin mereka berdakwah di Mesir, maka banyak dari orang-orang Mesir melihat akhlak dan adabnya pasukan muslim, mereka kagum dan akhirnya mereka masuk Islam. Contoh yang ringan saja, di zaman Umar ketika ada gubernur, anak gubernur Mesir, di zaman Umar Mesir sudah wilayah Islam, anak gubernur Mesir ngajak orang untuk balapan kuda. Anak gubernur kan terhormat, maka dijawab tantangannya oleh seorang Kipti, orang Mesir asli. Ketika balapan kuda ternyata anak gubernur kalah. Saking isinnya, dia mantan, dia yang apa? Kalah. Maka emosi orang Kipti tadi dicambuk oleh anak gubernur ini. Padahal enggak ada salah apapun. Wong yang nantang balapan ya anak gubernur, giliran kalah malah apa? Sewot. Orang Kipti tadi enggak terima. Dia pun melakukan perjalanan ke Madinah ingin bertemu Khalifah Umar. Menuntut dia khalifah. Saya dicambuk oleh anak gubernur Mesir. Ketika dia ngajak balapan kuda ternyata kalah, kemudian dia emosi, kemudian saya dicambuk. Kata Umar, kamu tinggal di sini dan dibiayai, tentu hari-harinya makannya dibiayai. Nanti kalau musim haji, rombongan Mesir akan mampir di Madinah, nanti ya orang yang mencambuk kamu akan dibalas. Benar, ketika datang musim haji, rombongan dari Mesir ya mampir di Madinah. Ketika mampir dipanggil rombongan itu, kemudian dipanggil pula orang Kipti tadi. Mana orang yang dulu mencambuk kamu? Orang Kipti tadi, ini wahai Amrum, ini anaknya gubernur yang mencambuk saya. Kata Umar, ambil pecut ini, cambuk dia seperti dia mencambuk kamu di hadapan manusia. Maka setelah selesai pesambukan, Umar mengatakan, mata ista'batumun nasa walaqad waladathum ummahatum ahrar. Sejak kapan kalian itu memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka melahirkan anak-anaknya dalam keadaan merdeka. Lihat adilnya Islam. Ya. Meskipun ini anak pejabat, kalau melakukan kesalahan, jadi hukum. Ya. Mendolimi orang lemah, maka orang lemah yang didolimi tadi dibela. Dan yang dolim meskipun anak pejabat dihukum. Apa ada seperti ini? Hanya ada dalam Islam. Masyarakat muslim rahimahullah, ketahuilah Islam adalah agama yang membawa kasih sayang, mengajak segenap manusia untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Lihat Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Kaisar Roma, kepada Kisro Raja Persia, mengajak mereka masuk Islam. Anta Rasul Aslim Faslam, Anda masuk Islam, semoga Anda selamat. Diajak mereka pada Islam. Seperti itu. Jadi bukan bahasa selalunya perang dan perangnya, bukan. Perang itu sudah yang terakhir setelah jalan dakwah buntu. Ketika jalan dakwah masih terbuka, cara mengajak orang pada Islam masih diterima, ya nanti. Jihad adalah jalan terakhir ketika jalan dakwah sudah ya buntu ya itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, ketika ada kasus-kasus seperti ini, terkadang saudara-saudara kita as-salafiyin, ahlussunnah, mereka mendapatkan getahnya, ya, ikut mendapatkan pulutnya. Gak mangan tapi kenapa pulutnya, ya kan? Maka ini semua harus disadari. Karena memang umat Islam sedang diuji. Dan jangan sampai seorang muslim bertindak dan mengucapkan yang keluar dari tuntunan agama. Ya bisa jadi ini musibah. Dengan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan semakin mendewasakan. Karena semakin orang itu semakin matang cara berpikirnya. Ibarat orang akan naik kelas kan harus diuji dulu. Tadi gembleng diuji baru naik kelas. Seperti itu. Di antara hal yang terkadang muncul ucapan dari orang yang awam, orang tidak ngerti. Nah ini yang melakukan ini kelompoknya kamu. Ya. Karena secara lahiriah bajunya apa? Sama atau lahirannya sama. Maka ya karena kebodohan dia. Jadi enggak usah ditanggapi yang berlebihan. Enggak usah laporkan polisi kamu ya. Enggak perlulah. Kita sampaikan saja, Pak, kamu salah alamat. Tidak semua orang yang sama lahiriahnya kemudian sama cara berpikirnya, Pak. Yang mudah saja saya kasih contoh pada Bapak misalnya. Ya, kalau ada ya seorang misalnya ya, dia mencuri kemudian dia pakai caping, apa semua yang pakai caping itu apa? Mencuri, Pak, kan bukan. Sama. Kita mungkin dengan dia lahirnya sama, tapi kita berbeda ideologi, berbeda keyakinan. Dia keyakinannya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar, kami tidak seperti itu. Jadi di sini justru orang tadi biar ngerti. Cukup kompet ala korban polisi ya, gak perlulah. Justru yang paling pokok agar orang itu ngerti. Ini loh, walaupun sama, tapi ada perbedaan. Serupa tapi tidak sama. Dan aparat pun paham. Yang aparat yang apa cerdas paham bisa membedakan mana yang orang-orang yang suka teror dan mana yang bukan. Kemudian yang kedua yang jadi masalah, sebagian mereka ketika melakukan aksi teror mengatasnamakan kami ini salafi. Ini karena apa? Jawabannya, tidak semua orang yang mengaku sebagai salafi, dia salafi. Karena maksud dari salafi itu adalah orang yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat dalam beragama. Kalau dia memang dalam perbuatannya ternyata menyelisihi jalannya Nabi dan sahabat, ya bukan salafi. Karena kalau hanya sedang ngaku saja, ya gampang-gampang saja orang ngaku, ya kan? Maka di sini yang jadi masalah terkadang mereka ngaku-ngaku salafi, ini yang jadi masalah. Maka jawabannya, tidak semua orang yang mengaku salafi kemudian dia salafi. Karena yang dimaksud dengan salafi adalah orang yang dia berusaha mengikuti ajaran Nabi, sementara perbuatan mereka sangat bertolak belakang dengan ajaran Nabi. Jadi pengakuan saja tidak cukup. Ya. Dalam dunia apa namanya peradilan, ya, pengakuan tidak akan dibenarkan tanpa ada pembuktian. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, tentunya kita banyak-banyak berdoa untuk diri kita dan untuk anak cucu kita dan untuk negeri ini. Untuk kita semoga kita dilindungi oleh Allah dari pemahaman-pemahaman yang tidak baik. Untuk kita dan keluarga kita, anak cucu kita, semoga mereka tetap dijaga untuk selalu di atas Islam ini, tidak menyimpang sedikit pun. Kemudian kita mendoakan negeri ini supaya tetap aman, damai. Ya, negeri yang dengan damai itu kita bisa beribadah dengan khusyuk. Kita bisa kasat mencari apa? Ya, mencari rezeki dengan apa? Tenang. Enggak terbayang kalau ya negeri ini kacau balau. Mungkin orang yang pernah mengalami zaman-zaman PKI, mungkin kayak apa kondisi waktu itu, rasa aman dan nyaman ya bisa dikatakan ya sulit didapat karena khawatir ya. Apa namanya banyak teror waktu itu. Jadi kita mengingatkan kembali dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qudu yamihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya bahan makanan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberi dunia dan seisinya. Maka inilah nikmat yang besar dari Allah, kita jaga. Ya, jaga dengan selalu mengikuti ya bimbingan agama ini yang benar, ya, dan hindarkan aksi-aksi ya teror dan pemahaman yang menyimpang yang menjadikan nyawa, yang menjadikan jiwa yang tidak aman, bisa juga menjadikan tubuh ini sakit, bisa menjadikan cari penghasilan juga apa? Sulit, sehingga sulit untuk mengganjal perutnya. Bisa dibayangkan kalau kondisinya apa? Kacau, otomatis ya nyawa terancam, tubuh juga mungkin sakit-sakitan karena gizi apa? Kurang, kemudian pemasukan ya rezeki juga berkurang. Kita jaga rasa aman dan nyaman ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.